Peta Akidah. Akidah. Syuttuha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Di antara dalil-dalil dari as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal adalah bagian dari iman dan tidak terlepas dari iman. Bahkan amal merupakan esensi atau jauhar, esensi dari keimanan. Di antara dalil itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq." Walhaya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Iman memiliki 70 sekian cabang. Maka cabangnya yang paling utama, yang paling afdal adalah perkataan La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan cabangnya yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Nah, dalam hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu atau diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu bagaikan pohon, ya, bagaikan syajarah atau pohon yang memiliki cabang-cabang yang sangat banyak sekali. Yang pohon ini sangat bagus, sangat kokoh akarnya, dan cabang-cabangnya banyak. Pohon ini rimbun, sangat rimbun dan rindang sekali. Cabang-cabangnya tinggi, menjulang ke langit, dan sebanyak 70 sekian cabang. Ya. Jadi kita bayangkan ya, sebuah pohon yang, ini pasti pohon yang besar. Ya. Pohon yang besar dan kokoh, kalau cabang-cabang itu sampai 70 cabang. Ya. Bukan ranting, tapi cabang. Ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang yang di antara cabang-cabang itu adalah melaksanakan amal-amal atau perintah-perintah Allah yang diwajibkan, termasuk juga yang disunnahkan, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang haram ataupun yang sebatas makruh saja. Ini. Nah, kemudian, jadi kita bayangkan bahwa iman itu bagaikan pohon yang memiliki 70 sekian cabang. Dan setiap amal saleh yang dicintai Allah salah satu cabangnya. Setiap amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul itu satu cabang iman. Kalau kita laksanakan, bertambah sempurna iman kita. Dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu juga satu cabang iman. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa cabang yang paling utama dan paling tinggi serta paling kuat dan paling kokoh adalah La ilaha illallah. Ucapan seorang hamba, La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Inilah cabang iman yang paling tinggi, paling kuat, dan paling afdol, paling utama. Kemudian cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan. Apa saja yang mengganggu di jalan, mengganggu jalannya kaum muslimin. Ini. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW tidak merinci. Tidak menyebutkan satu persatu, apa saja 70 sekian cabang itu beliau tidak menyebut. Beliau hanya menyebutkan cabangnya yang tertinggi dan cabangnya yang terendah. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan. Ya. Para ulama mengambil istimbat atau kesimpulan. bahwa cabang-cabang yang lain yang enggak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali ke kepada dua cabang ini. Dikembalikan kepada kedua cabang ini, yaitu cabang yang tertinggi dan cabangnya yang terendah. Berarti cabang-cabang iman yang berjumlah 70 lebih itu tidak lain adalah penunaian konsekuensi dari la ilaha illallah, ya, penunaian tuntutan-tuntutan atau hak-hak dari kalimat la ilaha illallah yang berupa penyembahan, peribadatan, pengabdian secara lahir dan batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu semua cabang-cabang iman. Jadi yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian di bawahnya adalah penunaian hak-hak la ilaha illallah ini. Termasuk mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, mengimani para malaikat Allah, mengimani rasul-rasul yang diutus oleh Allah, mengimani hari akhir, mengimani qadar Allah, takdir Allah SWT, dan seterusnya, ya, termasuk menunaikan salat, ya, melaksanakan salat yang 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji, dan semua, ya, berdoa, berzikir kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah semata, membaca kitab Allah, mentadaburinya, melaksanakan kitab Allah. Ini semua adalah hak-hak atau tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Dan semua itu cabang-cabang iman. Sedangkan cabang-cabang yang lainnya, yang selebihnya adalah menyingkirkan keburukan dari kaum muslimin atau menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin. Ya, jadi cabang-cabangnya adalah kembali kepada menunaikan hak-hak uluhiyatullah, keilahian Allah, dan selebihnya adalah menunaikan hak-hak hamba Allah, yaitu kaum muslimin, yang diantaranya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti bisa dipahami, setiap keburukan yang kita singkirkan atau kita hindarkan dari kaum muslimin, itu salah satu cabang dari iman. Maka menyingkirkan rasa lapar dari seorang muslim itu cabang iman. Menyingkirkan rasa haus dari seorang muslim, cabang iman. Menyingkirkan rasa sedih, rasa duka dari seorang muslim itu cabang iman. Ya. Kita tidak mengganggu kaum muslimin dengan ucapan kata-kata kita atau perbuatan kita, termasuk cabang dari iman. Dan juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada kaum muslimin, itu termasuk cabang-cabang iman. Seperti memuliakan tamu, ya, memuliakan tetangga, berkata-kata yang baik atau diam, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbuat ihsan kepada istri, anak-anak, keluarga, kerabat, teman, andai taulan, dan seterusnya. Ya. Memberi nasihat kepada saudara kita yang lalai atau yang lengah. Mengucapkan salam jika bertemu. Menjenguknya jika sakit. Mengiringi jenazahnya ketika meninggal. Mendoakan kebaikan ketika dia tertimpa musibah. Menolongnya ketika dia dalam kesulitan. Walhasil, semua kebaikan yang kita berikan atau kita salurkan, semua manfaat yang kita salurkan kepada seorang muslim atau keburukan yang kita hindarkan dari seorang muslim, itu termasuk cabang-cabang iman. Sehingga cabang-cabang iman kembali kepada dua hal ini, yaitu penunaian hak-hak la ilaha illallah dan menunaikan hak-hak hamba Allah, yaitu kaum muslimin. Dan ini semua menunjukkan amal-amal saleh itu cabang dari iman, ya. Semua itu cabang-cabang iman atau bagian dari iman. Dan itu semua amal-amal, ya, salat 5 waktu, membaca kitab Allah, berzikir, berpuasa, dan berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang tua. Ini semua adalah amal ini. Dan itu bagian dari iman. Yang kalau dilakukan seorang hamba, maka imannya bertambah sempurna dan bertambah kuat, bertambah kokoh imannya. Kalau itu semuanya ditinggalkan, dia meninggalkan semua cabang-cabang itu, mati. Imannya mati dan lenyap. Tapi kalau dia meninggalkan sebagian cabang-cabang iman atau meninggalkan sebagian amal-amal tersebut, maka imannya menyusut dan lemah atau berkurang. Ini. Karena tidak ada pohon yang tanpa cabang. Ya. Ada pohon yang cabangnya itu berkurang atau tumbang atau patah. Ya. Cabang itu patah itu ada. Tapi kalau seluruh cabangnya itu dipatahkan, mati pohon itu. Ya. Ini. Kemudian di akhir hadis itu beliau bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu satu cabang dari iman. Ya. Subhanallah. Ya. Dan rasa malu ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya minallah, rasa malu kepada Allah. Dan yang kedua adalah rasa malu kepada sesama manusia atau sesama hamba Allah. Dan yang paling utama dan paling penting, yang pertama, itu rasa malu kepada Allah. Intinya adalah, hendaknya seorang muslim merasa malu kepada Allah jika Allah mendapati dia berada di tempat-tempat yang Allah tidak menyukai dia berada di situ. Atau Allah tidak mendapati hambanya di tempat-tempat mana Allah sangat mencintai kalau hambanya ada di situ. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا